Wa arba'atun yu'asibuna akhawatihim ayil inasa lizakari mislu hazil unsayain. Ada empat orang laki-laki yang bisa menjadikan saudara perempuannya menjadi asobah. Jadi saudara perempuannya bisa statusnya berubah menjadi asobah bila terdapat empat laki-laki ini. Dan tentunya jatah antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari jatah perempuan. Mereka adalah al-ibnu wa ibnul ibni wal ahu minal abdi wal wal ahu minal ab. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga saudara kandung, yang keempat saudara seayah, saudara laki-laki seayah. Wa amal ahu minal ummi fala yu'asibu ukhtahu bal lahum ats-tsuluts. Saudara seibu, mereka tidak bisa menjadikan saudara perempuannya memiliki waris asobah, tetapi mereka semuanya, baik perempuan ataupun laki-laki, jatah mereka adalah sepertiga. Wa arba'atun yarisuna duna akhwatihim. Empat orang yang mendapatkan warisan, tetapi saudaranya tidak mendapatkan warisan. Wahum al-a'mamu wa banul a'mam. Yang pertama adalah saudara laki-laki dari ayah. Kemudian yang kedua anak dari saudara laki-laki ayah. Wa banul akhi. Selanjutnya adalah anak dari saudara laki-laki. Wa asobatul maulal mu'tiki. Dan yang terakhir adalah beberapa asobah dari maula mu'tik. Maula mu'tik adalah seseorang yang memerdekakan mayit. Wa inna man faradu an akhwatihim li'annahum asobatun warithuna wa akhwatuhum min dawil arhami la yarisun. Mengapa mereka semua mendapatkan warisan tetapi saudara perempuannya tidak mendapatkan warisan? Karena mereka memang sudah ditetapkan memiliki jatah yang berupa asobah, sedangkan saudara mereka, saudara perempuan mereka tidak mendapatkan warisan dan mereka tergolong dalam kategori zawil arham atau seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat, hubungan nasab dengan mayit tetapi tidak mendapatkan warisan. Sudah masuk di bab wasiat ya. Ini bab terakhir, setelah ini sudah masuk bab nikah. Wa faslun fi ahkamil wasiyati. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum wasiat. Bahasa bako makna halugutan wasar'an awa ila kitabil faraid. Makna wasiat baik secara lugat ataupun syariat sudah dijelaskan di permulaan kitab faraid. Maksudnya tidak harus diulang kembali. Wala yustaratu fil musabih ayyakuna ma'luman maujudan. Disyaratkan untuk barang yang diwasiatkan, sesuatu yang diwasiatkan adalah hal-hal yang sudah maklum, yang sudah diketahui dan sudah ada. Wa hina idzin tajuzul wasiatu bil ma'lumi wal majhul. Wala yustaratu fil musabi ayakuna ma'luman wa mujudan. Tidak disyaratkan, tidak disyaratkan di dalam benda yang ingin diwariskan adalah diketahui dan ada. Jadi tidak diharuskan diketahui dan tidak disyaratkan harus ada. Bila demikian maka wasiat mewasiatkan barang yang belum diketahui dan barang yang belum jelas itu sah ya. Kala bani fidur'i, seperti contoh mewasiatkan susu yang masih ada di dalam kantong, mewasiatkan susu sapi misalkan, tapi susu itu belum diperas, itu sah. Walaupun kita belum tahu kira-kira setelah diperas itu kadarnya seberapa. Wabil maujudi wal ma'dum. Jadi mewasiatkan sesuatu yang sudah ada sah, mewasiatkan sesuatu yang belum ada juga sah. Kal wasiyati bitamri hadisajarah qabla wujudi samarah. Contohnya seperti mewasiatkan buah, buah di pohon. Saya mewasiatkan buah dari pohon ini. Di saat mewasiatkan pohon itu belum berbuah. Jadi mewasiatkan buah itu sah walaupun buah yang diwasiatkan belum ada di saat wasiat. Wahya ail wasiyatu minas sulusi ay sulusi malil musi fa in zada ala sulusi wuqifa zaidu ala ijazatil warasati al mutlaqina tasarruf. Maksimal jumlah wasiat adalah sepertiga dari harta warisan. Jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan, harta yang ditinggalkan. Bila wasiatnya lebih dari itu, maka kesahan wasiat itu menunggu persetujuan dari ahli waris. Persetujuan dari ahli waris yang mereka tasarufnya tidak terbatasi. Fa'in ajazu fa'ijazatuhum tanfidun lil wasiyati bizaid fa'in radduhu batalat fizaid. Jadi setelah ditanyakan kepada ahli waris apakah mereka menyetujuinya atau tidak, bila mereka menyetujui berarti wasiatnya sah, bila tidak maka wasiatnya batal. Wala tajuzul wasiyatu liwarisin wa in kanat bi ba'di thulus illa ayyujizaha bakil warasati al mutlaqin atasurruf. Seseorang tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan hartanya kepada kepada ahli waris. Jadi ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat. Walaupun wasiat itu yang diwasiatkan hanyalah sebagian dari sepertiga, tetap tidak boleh. Kecuali bila memang ahli waris yang lain menyetujuinya. Wa dzakara al-musannifu syaratul musi fi qawlih wa tasihhu wa fi ba'di nusahi wa tajuzu al-wasiyatu min kulli balighin aqilin ay muhtarin hurrin. Kemudian musannif menjelaskan syarat musi, musi yaitu orang yang mewasiatkan. Di sebagian manuskrip menggunakan kata tasihhu, di manuskrip yang lain menggunakan kata tajuzu. Jadi wasiat boleh dilakukan oleh orang yang balig, yang sudah balig dan berakal. Hai muhtarin hurin, yaitu orang yang atas kemauannya sendiri dan merdeka. Wa in kana kafiran aw mahjuran alaihi bisafahin. Wa in kana kafiran aw mahjuran alaihi bisafah. Walaupun dia adalah orang kafir atau dia seseorang yang tasarufnya dibatasi karena safah, karena belum bisa mengatur keuangannya. Fala tasihhu wasiyatu majnun wa mugman alaihi wa sabiyin wa mukrah. Maka orang-orang yang tidak memiliki sifat tadi wasiatnya tidak sah. Orang-orang itu ialah orang gila, orang yang pingsan, orang anak kecil dan orang yang dipaksa berwasiat. Wa dzakara syartul musalah idza kana muayyanan fi qawlihi likulli mutamallikin ay likulli man yatasawwaru lahul milku min shaghir wa kabir wa kamilin wa majnun wa hamlin mawjudin indal wasiat. Kemudian syarat dari musalah. Musalah adalah orang yang menerima wasiat. Bila orang yang menerima wasiat tertentu sudah ditentukan oleh pewasiat, maka dia disyaratkan harus bisa memiliki. Dia disyaratkan harus bisa memiliki. Contohnya, bukan contohnya ya, baik anak kecil maupun anak maupun yang sudah dewasa, orang yang akalnya sempurna ataupun yang gila, dan juga bahkan bisa berupa bayi yang masih ada di dalam perut, bayi yang masih ada di dalam kandungan, asalkan bayi itu sudah ada di saat wasiat. Jadi yang penting dia bisa memiliki walaupun nanti itu sah menjadi musholah atau orang yang menerima warisan. Bi ayyan fasila liqalla min sitati asyurin waqtal wasiat. Jadi wasiat kepada kandungan, wasiat kepada bayi yang masih ada di kandungan itu hukumnya sah. Catatannya bila memang di saat wasiat dia sudah ada, bayi itu sudah ada. Bagaimana cara mengetahui bayi itu sudah ada di saat wasiat? Cara mengetahuinya adalah melihat tanggal kelahirannya. Bila dia lahir kurang dari 6 bulan, bila dia lahir kurang dari 6 bulan di saat wasiat, maka dia dianggap ada. Kalau ada berarti dia berhak menerima wasiat itu. Wa kharaja bi muayyanin ma idza kana al musalah jihatan amatan fa in syarata fi hadza alla takuna al wasiyatu jihatan ma'siyatin kaimarati kanisatin min muslim aw kafirin lit'abud ila ta'abud fiha. Kemudian bila musalah, bila orang yang mendapatkan warisan itu tidak tertentu, atau berupa sesuatu yang umum, maka syaratnya hanyalah wasiat itu tidak boleh mewasiatkan untuk kemaksiatan. Jadi wasiat untuk kemaksiatan itu hukumnya tidak boleh. Contohnya seperti membangun gereja. Membangun gereja, baik yang membangun itu orang Islam ataupun kafir, dan gereja itu digunakan untuk ibadah di dalamnya, untuk ritual ibadahnya. Watasihul wasiyatu fi sabilillahi ta'ala wa tusrafu lil hujat wa fi ba'din usahi badala sabilillah wa fi sabilil birri ay kal wasiyati lil fuqara aw li bina'i masjid. Dan mengucapkan wasiat fi sabilillah itu sah ya, berwasiat di jalan Allah. Seseorang yang berwasiat di jalan Allah itu hukum wasiatnya sah, dan harta wasiat itu diberikan kepada orang-orang yang berperang, kepada pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk berperang. Wa fi sabilil birri. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata sabilillah tetapi menggunakan sabilil bir. Kalau sabilil bir, jalan kebaikan, wasiat untuk kebaikan, maka wasiat itu diberikan kepada orang-orang fakir atau diberikan untuk membangun, untuk biaya pembangunan masjid. Watasihul wasiyatu ail iso'u bi qada'i duyuni wa tanfidil wasaya wa nadhuri fi amril atfali ilaman aisyahsin ijtama'at fihi khamsu hisal. Selain wasiat, di dalam fikih ada istilah iso'. Jadi ada wasiat, ada iso'. Kalau wasiat adalah mewasiatkan harta. Kalau iso' adalah mewasiatkan pekerjaan. Jadi seseorang diwasiatkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seperti melunasi hutang, mengurusi wasiat, mendidik anak kecil, dan lain-lain. Jadi seseorang yang mendapatkan iso', yang diberikan wasiat berupa pekerjaan, orang itu sah menerimanya bila mencukupi 5 syarat. Al-Islamu wal-bulughu wal-aqlu wal-huriyatu wal-amanah. 5 syarat itu adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan bisa dipercaya. Waqtafa bihal musannifu anil adalah falasihul iso'u li'addadi man dhukiro. Ini jelas salah ya, bukan min dzakarin tapi man dzukira. Jadi sebenarnya yang menjadi syarat bukanlah amanah tetapi adalah. Adalah yaitu adil ya, seseorang yang memiliki status adil. Jadi orang-orang yang tidak memiliki 5 sifat di atas hukumnya tidak sah mendapatkan isok, tidak sah mendapatkan isok dari orang lain. Lakinnal asoha jawazu wasiyati dhimmiyin ila dhimmiyin adlin fi dini ala awladil kufar. Tetapi pendapat yang asoh menjelaskan bahwa diperbolehkan atau sah hukumnya wasiat dhimmi, kafir dhimmi ke dhimmi yang lain. Jadi kafir dhimmi berwasiat atau isok kepada dhimmi yang lain, yang dhimmi itu, dhimmi yang mendapatkan wasiat itu dia adil di dalam agamanya, dia adil. Jadi seorang zimmi yang mewasiatkan untuk mengurus atau mendidik anak-anak orang kafir, dan wasiat itu diberikan kepada zimmi yang lain, tetapi zimmi itu adil di dalam agamanya, menurut pendapat yang asoh itu hukumnya boleh. Wa yustaratu aidan fil wasiyyi alla yakuna azizan an yatasarruf fal ajizu anhu likibarin aw haramin masalan la yasihul isau ilaih. Seseorang yang mendapatkan wasiat berupa pekerjaan, di dalam fikih istilahnya adalah wasi ya. Jadi kalau wasiat barang yang mendapatkan dinamakan musholah, kalau wasiat pekerjaan yang mendapatkan dinamakan wasi. Wasi tidak boleh berupa seseorang yang tidak mampu melakukan tasarruf. Jadi seseorang yang sudah tua, yang dia tidak bisa melakukan tasarruf, maka dia tidak boleh menjadi wasi. Wa idza stama'at fi ummit tifli syara'itul madkuratu fahiya aula min ghairiha. Wasi atau wasiat untuk mendidik anak kecil, wasiat untuk mendidik anak kecil yang lebih layak untuk mendapatkannya adalah sang ibu ya, sang ibu. Jadi andai kata ada seorang laki-laki yang ingin mewasiatkan untuk mendidik anaknya, maka yang paling tepat adalah ibu dari sang anak tersebut. Jadi ibu dari sang anak tersebut lebih layak atau lebih utama untuk mendapatkan status wasi daripada orang lain.